Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah lah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih membaca keterangan dari Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan seseorang yang ditimpa musibah, keadaan seseorang ketika mengalami sebuah musibah. Disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala bahasanya keadaan seseorang ketika ditimpa musibah terbagi menjadi empat keadaan. Boleh jadi dia murka, tidak terima, marah akan musibah yang dia alami. Atau dia sabar menghadapinya. Boleh jadi pula dia ridha akan musibah yang menimpa dirinya. Dan yang keadaan yang terakhir, dia mensyukurinya. Kita telah membaca keterangan beliau rahimahullah ta'ala pada keadaan yang pertama, yaitu ketika dia ditimpa sebuah musibah, dia murka, dia tidak terima dengan musibah tersebut. Dan kita telah akan masuk pada keadaan yang kedua, yaitu bersabar ketika ditimpa sebuah musibah. Al-halatu saniyah, kata beliau rahimahullah ta'ala, keadaan yang kedua, fasabru alal musibah ayah bisa nafsahu, bersabar atas musibah yang dia alami dengan menahan dirinya. Dengan menahan dirinya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, huwa yakrah al-musibata wala yuhibbuha wala yuhibbu anha waqat. Sebenarnya dia benci, dia tidak suka akan musibah yang dia terjatuh atau mengalaminya. Dia tidak suka bahasanya musibah itu ya menimpa dirinya. Lakin akan tetapi orang tersebut, orang yang bersabar, yusabbiru nafsahu, menyabarkan dirinya. Nah, dia berusaha untuk menyabarkan dirinya. Akan tapi dalam hatinya dia merasa tidak suka akan musibah yang menimpa dirinya. La yatahaddatsu bil lisani bima yuskhitullaha wa la yaf'alu bi jawarihi ma yughdibullaha wa la yakunu fillah nam wa la yakunu fi qalbihi 'ala Allahi syai'un abadan. Dia tidak mengucapkan pada lisannya dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala, yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Dia menahan diri. Tidak mengucapkan perkara-perkara yang Allah murka terhadapnya. Tidak mengumpat dan yang semacamnya. Demikian pula dia tidak melakukan perbuatan dengan anggota tubuhnya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang sehingga Allah murka padanya. Tidak. Bahkan dalam kalbunya tidak terpetik suatu kejelekan pun kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ya. Sabirun, dia bersabar. Lakinnahu karihun laha, akan tapi dia tidak suka akan musibah yang menimpa dirinya. Ini keadaan orang yang bersabar. Nah, jadi perasaan tidak enak, tidak suka bukan berarti itu menafikan, menghilangkan kesabaran pada seseorang. Nah, ya, Rasul alaihissalatu wassalam ketika putranya meninggal, ya, beliau menangis. Naam. Menangis bukan berarti beliau tidak suka akan musibah, bukan berarti beliau murka, ya, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Naam. Jadi rasa tidak suka dalam kalbu akan sebuah musibah tidak menafikan, tidak menghilangkan makna sabar ini. Falhalatu salisah, keadaan yang ketiga, ketika seseorang ditimpa musibah, dia ridha. Ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, bi ayakunal insanu munsyarihan sadruhu bihadihil musibah wa yardha biha ridha'an taman wa ka'annahu lam yusib biha. Dia ridha, yaitu seseorang lapang dadanya, dia menerima musibah yang menimpa dirinya, ya, dengan lapang dada. Dijelaskan beliau seakan-akan tidak tertimpa musibah, sama saja baik dari diterima musibah atau tidak, sama saja dia ridha terhadapnya. Ini keadaan orang yang ketiga, tentunya ini lebih utama, ya, dibandingkan dengan keadaan yang kedua. Nah, yang kedua tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kan, tapi ini lebih tinggi tingkatannya. Dan keadaan yang keempat kata beliau, asyukru fayashkurullaha 'alaiha. Bersyukur, ya. Dia tertimpa musibah. Dia mengalami musibah, ya, akan tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut. Ya. Wa kana Rasul alaihi salatu wassalam, dan adalah Rasul alaihi salatu wassalam, idza ra'a ma yakrah. Apabila beliau melihat sesuatu yang ia benci, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan. Ya. Ini keadaan orang yang keempat. Ya. Kata beliau, wa yashkurullaha min ajli annallaha yurattabu lahu minas sawab ala hadhil musibah aktsaru mimma asabah. Jadi kenapa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia mensyukuri dia tertimpa suatu musibah? Ya. Secara kasat mata itu merugikan dirinya. Kok dia malah bersyukur? Dijelaskan oleh beliau, karena dibeli itu semua Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan pahala yang lebih besar daripada musibah yang dia alami. Jadi ini bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidaklah sebuah musibah menimpa seseorang melainkan dengannya dihapuskan dosanya. Nah. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan ayat di sini, ya, akan dorongan pujian terhadap kesabaran ini. Orang yang bersabar akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang besar. Beliau membawakan ayat dalam surat Ali Imran, wa qaulullahi subhanah, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wa sabiru wa rabitu, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian, wa rabitu, dan perbanyaklah kebaikan. Nah, yakni kalau ribat berjaga di perbatasan, dimanakan oleh Ibnu Saimin juga kasratul khair, memperbanyak kebaikan-kebaikan masuk dalam kata ribat. Kata Ibnu Saimin rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini, fa'amarallahu al-mu'minin bimuktada imanihim wa bisyarfi imanihim bihadhil awamir salasa bal arba. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman, di sini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, bimuktada imanihin, sesuai dengan ya konsekuensi keimanan yang ada pada mereka, sesuai dengan kemuliaan iman yang ada pada mereka, ya, dengan perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 atau bahkan 4 perkara ini, bersabar, ya, kemudian menyabarkan diri di atas ketaatan, menguatkan kesabaran tersebut, kemudian memperbanyak kebaikan, dan yang keempat adalah bertakwa sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Nah, fasabrul anil maksiyah, bersabar dari perbuatan maksiat, wal musabarah ala ta'ah, dan dia menyabarkan diri di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal murabit wa kasratul khair wa tatabul khair, berkesinambungan, memperbanyak kebaikan, ya, ini murabitah, wa taqwa ta'ummu dhalika kullah. Adapun ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencakup itu semua. Bersabar, menyabarkan diri, dan memperbanyak kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beramal. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, bersabar anil maharimillah, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la taf'aluha, jangan kalian melakukannya. Tajnubuha, jauhilah. Wala taqrabuha, dan jangan didekati. Nah, mendekati saja dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa minal ma'lum, merupakan perkara yang kita ketahui, anna sabra anil maksiyah, bersabar dari kemaksiatan, la yakunu illa haitsu da'at ilaihi nafsu, tidaklah terrealisasi bersabar dari perbuatan maksiat ini kecuali ketika da'at ilaihi nafsu, jiwa ini mengajak kepada kemaksiatan. Dia na'udzubillah melihat kesempatan, iya, mencuri misalkan. Sebenarnya dia tidak ada niatan mencuri, tapi ada kesempatan. Nah, tidak ada orang di situ, ada HP misalkan. Nah, udah ambil saja, nggak ada orang, seperti itu. Ini kan mengajak kepada maksiat. Nah, ketika itu dia bersabar. Nah, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika keadaan seperti ini, orang tersebut dikatakan bersabar anil maksiat, bersabar dari perkara maksiat. Amal insan, amal insanul ladhi lam tatra ala balihil maksiyata fala yuqalu innahu sabara anha. Seseorang, ya, yang tidak terbetik dalam benaknya untuk melakukan sebuah kemaksiatan, melakukan suatu maksiat, maka dia tidak dikatakan telah bersabar dari perbuatan maksiat tersebut, tidak. Nah, walakin, akan tapi dikatakan bersabar dari perkara ini, idza da'at kanatsuk, ilal maksiyati fasbir wahsib nafs. Akan tapi apabila jiwa mengajak ya kepada perbuatan maksiat ini, ketika itu bersabar dan menahan diri. Nah, ini dikatakan bersabar dari perbuatan maksiat. Jadi seseorang ketika dia tidak terbetik sama sekali untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak dinamakan dia bersabar dari maksiat. Nah, yang berikutnya, wa amal musabarah fahiya ala ta'ah. Adapun musabarah ini menyabarkan, menguatkan kesabaran ini di atas ketaatan. Ya, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ta'ata fiha amran. Dikarenakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat padanya dua perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama kata beliau, fi'lun yutakallafu bihi insan. Perbuatan yang seseorang yutakallafu bihi, dibebani bihi dengan perbuatan tersebut. Salat ya, perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia yulzim nafsahu bihi, mewajibkan, mengharuskan dirinya untuk melakukannya. Nah, mencakup pada salat misalkan mempelajari perkara-perkara yang membatalkan salat, rukun-rukun salat, wajib-wajib salat. Ketika itu dia wajib mempelajarinya. Bagaimana dia bisa sholat dengan dia tidak mengerti hukum-hukum tentang sholat? Ya. Meliputi pula masalah thaharah, bersuci, berwudu. Naam. Dari perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipelajari secara aini, wajib ain. Setiap individu wajib melakukan atau merealisasikan ya perkara tersebut. Ya. Jika Allah mewajibkan salat, maka wajib baginya untuk mempelajari hukum tentang salat. Wajib mempelajari hukum tentang thaharah. Ya. Masuk pada bab ini pula perbuatan qalb, i'tiqad, keyakinan. Naam. Yakni Allah memerintahkan untuk beribadah. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menyekutukan dengan yang lainnya. Jadi dia wajib mempelajari at-tauhid. Nah, karena itu merupakan poros sumber naam yang akan menyelamatkan seorang hamba. Kemudian yang kedua, saqalun 'ala nafsi, berat pada jiwa. Ya, namanya ketaatan, menyabarkan di atasnya, ini berat. Bukan perkara remeh, bukan perkara yang mudah. Nah, butuh perjuangan yang ekstra. Ya, untuk mengawali mungkin mudah, akan tapi istimrar, berkesinambungan, terus menerus di atasnya istiqomah, ini yang berat. Nah, li'anna fi'la ta'ati katarkil maksiyah sakilatun ala nufus al-amarati bisu. Dikarenakan ketaatan ya, perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti meninggalkan maksiat ini berat ya atas jiwa, yang mana jiwa ini mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Oleh karenanya kata beliau, seseorang yang bersabar ala ta'ah, di atas ketaatan, afdhala min as-sabri alal musibah. Naam. Ainam alal maksiyah. Jadi seseorang yang bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di istimrar melakukan perbuatan tersebut, dia senantiasa melakukannya. Naam. Ini kata beliau lebih utama, lebih afdal dibandingkan seorang bersabar dari perbuatan maksiat. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, meskipun itu amalan kecil, Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Rasulullah menyatakan, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Naam. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, adwamuha, perkara yang dilakukan secara kontinu, dawam, terus dilakukannya. Wa in qala, meskipun sedikit, ya, meskipun sedikit, tapi rutin. Nah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan kebiasaannya dia melakukan sholat duha, nah, tapi rutin 2 rakaat saja. Nah, di sana disebutkan ada yang meriwayatkan 4, ada yang meriwayatkan sampai 12, ada yang meriwayatkan tidak terhingga. Allahu a'lam. Nah, dia melakukan cuma 2 rakaat, tapi rutin setiap hari dia melakukannya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu. Ya. Disebutkan di sini sebagaimana seseorang, ya, ketika menghadapi musuhnya di dalam berperang dan berjihad, dia menyabarkan diri. Nah. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa amal murabita atau murabata. Naam, fahiya kasratul khair, memperbanyak kebaikan. Memperbanyak melakukan amalan kebajikan. Wal istimraru alaihi, kontinu, berkesinambungan di atasnya. Walihada ja'a fil hadis, oleh karenanya datang pada sebuah hadis dari Rasul alaihi salatu wasalam, beliau menyatakan isbagul wudu alal makarihi wa kasratul khuta ilal masajidi wa intidharus salati ba'da salati fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Kata beliau alaihi salatu wasalam, menyempurnakan wudu alal makarih, pada saat yang tidak disukai, dingin atau perkara-perkara yang lainnya, dia berusaha untuk menyempurnakan wudunya. Wa kasratul khuta, memperbanyak langkah, ilal masajid, ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Ya, menunggu salat berikutnya setelah salat selesai. Kata Rasul, fadzalikum ribat, fadzalikum ribat, maka itu merupakan ribat. Itu merupakan ribat. Kenapa? Li'anna fihi istimraran fi ta'ah wa kasratan li fi'liha, kata beliau rahimallahu taala. Karena pada perbuatan tersebut, menyempurnakan wudu ketika saat yang dia tidak suka, dingin atau yang lainnya. Memperbanyak langkah ke masjid. Ya. Karena Rasul alaihi salatu wasalam dia tahu pernah menyatakan, "Naam lam Naam, hadisnya gimana? Lam yakhthu khutwatan ila rufi'at lahu biha daraja wa khutta anhu biha khati'ah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kaki yang satunya akan digugurkan dengan sebab langkah tersebut kesalahannya yang dia lakukan. Naam, dia tahu menunggu salat demikian pula. Ini juga, ya, perkara yang butuh untuk senantiasa nam istimrol padanya, ya. Kata beliau, karena ini merupakan ketaatan yang berkesinambungan, banyak melakukannya. Baik. Wa mataqwa, adapun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innaha tashmulu dzalika kullah, mencakup itu semua. Bersabar, menyabarkan diri, menguatkan kesabaran. Naam. Kemudian ribat, itu terkandung makna takwa semuanya. Kenapa? Li'anna taqwa, karena ketakwaan itu merupakan ittikhadu ma yaqi min iqabilah, ya, mengambil apa yang menjadi tameng, penghalang, menjaga dirinya min iqabilah, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yakunu, dan ini dilakukan, direalisasikan, bi'fi'lil awamiri, dengan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wattina binawahi, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Ya. Tentunya dia melakukan amalan-amalan, dia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Ya. Sebagaimana dalam disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam risalah Tabuqiyah, ya, ketika Talh Ibnu Habib ditanya tentang takwa, beliau mengatakan an taf'ala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa tatrukal ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah kama qala rahimallahu ta'ala. Nah, jadi di atas ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan perasaan, bukan pula berdasarkan adat istiadat setempat, tidak, tapi berdasarkan ilmu. Wala hadza, oleh karenanya, ya, ini merupakan pengikutan perkara yang umum kepada yang khusus. Jadi takwa ini lebih umum dibandingkan yang disebutkan di atas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya barang siapa yang menunaikan keempat perkara ini, dia bersabar, dia menyabarkan, menguatkan kesabarannya, dia melakukan riba, demikian pula dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebab yang akan mendatangkan falah, yang akan mendatangkan keberuntungan, yang akan dia mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala menyatakan la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Wal falahu kalimatun jami'atun. Falah ini merupakan suatu kata yang taduru ala syai'ain, terkandung padanya dua makna. Yang pertama husulul matlub, tercapainya apa yang diinginkan. Atau makna yang kedua, an-najah minal marhub, selamat dari perkara yang ditakutkan. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia cita-citakan, dan selamat dari perkara yang dia tidak suka, yang dia benci. Taib. Yang berikutnya, kata beliau rahimahullah ta'ala An-Nawawi membawakan ayat wa qawluhu ta'ala walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit dari rasa takut, lapar, kurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan, wabashiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Qala rahimahullah ta'ala Ibn Saimin, hadil ayatu fiha qasamun minallah, ayahtabiral ibadah bihadihil umur. Ayat yang mulia ini fiha padanya terdapat sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bersumpah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba-hambanya dengan perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, walanabluwannakum ai lanakhtabirannakum, yakni benar-benar kalian akan kami uji. Benar-benar kalian akan kami uji. Ini bersumpah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kalian pasti Allah Subhanahu wa taala uji. Bi syai'in minal khauf, lal khaufu kull. Bal bi syai'in minhu. Dengan sedikit rasa takut. Ya, tidak rasa takut seluruhnya, tapi hanya sebagian saja, sedikit. Ya, karena yang namanya khauf gitu ya, keseluruhan akan menghancurkan, membinasakan seorang hamba. Ya. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bisyai'in, sedikit dari rasa takut. Al-khauf, rasa takut ini didefinisikan oleh beliau fakdul amni, hilangnya rasa aman. Hilangnya rasa aman, tidak ada lagi keamanan. Dan perkara ini a'zamu minal ju', lebih agung, lebih besar urusannya dibandingkan dengan rasa lapar. Ya, rasa takut ini lebih a'zam, lebih besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengedepankan, mendahulukan ya khauf dibandingkan dengan ju', lapar. Nah, dengan diuji rasa takut. Kenapa? Kata beliau, li'annal insana al-ja'ya rubbama yata'allalu wa yadhhabu yadlubu walau kana liha asyajarin. Nah, karena orang yang lapar ya dia bisa menutup ya kelaparannya, rasa lapar tersebut, ya dia pergi mencari meskipun yang didapat adalah liha, yakni hasyar, yakni apa, kulit pohon dimakan. Nah, bisa untuk menutup itu. Nah, akan tetapi kata beliau, lakinal khaifa wal iyadu bila la yastakirru la fi baitihi wala fi suqihi. Seorang yang takut, khawatir, dia takut, dia tidak merasa tenang, tidak di rumahnya, tidak pula di pasarnya, khawatir ya, misalkan buronan, misalkan ya, teroris, dia enggak tenang hidupnya ya, ada mobil sudah siap siaga seperti itu. Nah, jangan-jangan polisi ini, Densus 88 ini mau menciduk saya ini. Misalkan seperti itu, ada intelijen. Orang teroris, enggak. Nah, enggak tenang. Senantiasa khawatir. Ada perkara-perkara yang membahayakan dirinya. Kata beliau, wa akhwafu ma naqafu minhu dunubana. Ini perlu perhatian khusus pada kalimat ini. Perkara yang paling menakutkan dan yang kami takutkan dari itu semua adalah dosa-dosa kita. Li'ana dunuba, karena yang namanya dosa-dosa sababun merupakan sebab likuli wailat, seluruh kebinasaan ya, mukhatira mukhawifa sama ya, wal uqubat, datangnya uqubat, musibah, baik urusan agama atau dunyawiyah. Ini perkara yang musyahad kita saksikan. Nah, karena satu dosa, bagaimana kisah bapak kita Nabi Adam alaihi salatu wasalam, karena satu dosa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari jannah, mengeluarkan dari nikmat, dihilangkan nikmat padanya. Disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Ghafiri hafizallahu taala, beliau beristidlal dengan sebuah ayat bahasanya, seorang yang melakukan satu dosa, bisa jadi dosa tersebut menghapuskan amalannya. Beliau berdalilkan dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Ayat itu. Nah, dengan dosa pula, dengan sebab dosa pula, sebagaimana ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini perhatikan bagi seorang penuntut ilmu, ketika berujar, ketika mengeluhkan kepada syekhnya Al-Waqi tentang jeleknya hafalan, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, syakautu ilal waqi su'al hifdi. Aku mengaduh kepada Al-Waqi, yakni syekhnya, gurunya, tentang jeleknya hafalanku. Nah, farsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau rahimahullah ta'ala membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Nah, kemudian beliau mengatakan, li'anal ilman nurun wa nurullahi la yu'ti adu la yu'ta al-asi. Hukama qala rahimallahu ta'ala. Karena ilmu itu merupakan cahaya, dan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini perhatian bagi seorang penuntut ilmu yang biasanya dia bisa menghafal satu lembar misalkan. Biasanya ya sulit. Nah, dia menghafal-hafal ya enggak hafal-hafal. Nah, sulit menghafal satu lembar. Sulit, tapi ini lebih sulit lagi. Biasanya satu pekan ini sampai dua pekan enggak hafal. Nah. Ya, hati-hati, dikoreksi. Bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Kita iri, hasad kepada teman kita. Nah, itu juga akan menyebabkan musibah yang dialami berupa sulitnya menghafal dan meninggalkan perkara maksiat akan menenteramkan, akan melapangkan kalbu seorang hamba. Dalam Syiar Alam Nubala, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga menyatakan, ijtinabul ma'asi wa tarki ma la yu'nika yunawwarul qalba. Nah, meninggalkan maksiat-maksiat. Nah, menjauhi maksiat-maksiat dan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagimu akan memberikan cahaya pada kalbumu. Nah, oleh karenanya sebagian salaf yang ana lupa namanya, mereka mengatakan, la tangdur ila sigharil dzambi, jangan engkau melihat pada kecilnya dosa, walakin dur ila man asait au kama qala rahimallahu ta'ala, akan tapi perhatikanlah, lihatlah siapa yang kamu maksiati. Naam, dengan itu naam kita akan terhindar dari perbuatan maksiat. Jadi hati-hati, bukan perkara remeh bisa menghilangkan nikmat yang tadinya kita berada di atasnya. Ketika kita bermaksiat dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi akan menghapuskan amalan-amalan kita. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, walju, diuji dengan sedikit rasa lapar. Ya, di sini boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah yang menyeluruh. Ya, disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini, yang seseorang itu makan, makan tidak kenyang-kenyang. Dan ini terjadi, kata beliau, di negeri beliau rahimahullah ta'ala. Dia makan dengan sekian banyak makanan, dia tidak kenyang. Dan disarah disebutkan oleh beliau, beliau menceritakan di situ, makan kurma dalam waktu yang naam, di saat itu pula tidak kenyang dengan makan banyak sekali kurma. Ya, satu apa ini penuh. Naam, tempat, akan tapi dia tidak kenyang. Makan roti dengan sekian banyak makan, dia tidak merasakan yang karena apa? Lima rodin fi, karena sakit yang ada pada dirinya. Itu terjadi di negeri beliau rahimallahu ta'ala. Boleh jadi berubah jadab. Ya, yakni kemarau. Yang mana badannya tidak bisa lagi untuk memerah. Ya, susu tidak lagi tumbuh. Buah, buahan tidak berbuah padanya. Naam. Wa nafsi minal amwal, dan berkurangnya harta. Nafsul iktisad, yakni perekonomiannya melemah. Krisis moneter atau yang semacamnya. Nah, sedikitnya materi, sedikitnya harta diuji dengan kefakiran. Nah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal anfus, yaitu hilangnya saudara kita, yakni al-maut, ketika meninggal. Meninggal salah satu dari anggota keluarga kita. Kemudian naam, wasamarat, diuji dengan sedikitnya buah, bukan diuji dengan rasa lapar, akan tapi buahnya berkurang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala barokahnya, sehingga buah-buahan tersebut berkurang hasilnya, nam tidak berbuah sebagiannya atau yang lainnya. Tayib. Di akhir penjelasan beliau, beliau menyatakan yubtalal ibada bihadil umuri liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan perkara ini semua, ya, agar mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang tampak dari kerusakan baik di darat dan di lautan disebabkan karena ulah perbuatan manusia itu sendiri. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ya, karena ulah perbuatan manusia itu sendiri. Naam, wallahu taala alam. Ini ya akhir penjelasan dari ayat Ali Imran. Naam. Insyaallah akan kita baca kelanjutan dari penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.